sepi, ku sendiri terkenang kekasih. Rindu yang mengusik mimpi menjelma kembali. Teringat semua kisah cerita asmara. Ku pelukkan dirimu manja, tak akan kau lepas cinta. Bahagia dua insan berasmara. Siksa mengenang semua kisah cinta yang telah sirna kau tinggal ke jiwa. Tiada kata manja, tiada panjang mesra. Kau pergi ku yang merana, kasihmu terputus sudah. Terpisah hati insan terluka. Sudah